Bismillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Setelah kita selesai dari Abwabul Bait dan yang semisal dengannya terkait dengan akad-akad di dalam atau transaksi di dalam Islam, Syekh di sini melanjutkan pembahasan dengan terkait dengan mewaris. Terkait dengan mewaris. Tapi kita loncat sedikit, kita loncat dulu satu kitab, kita masuk ke kitab nikah. Masuk ke kitab nikah dulu. Dan tertib seperti ini tertib dalam kebanyakan kitab Syafi'iyah. Setelah pembahasan tentang akad-akad, ini pembahasan tentang nikah. Ini pembahasan pertama pada bagian ahwalus syafi'iyah, dan mawaris bagian dari tabi' dari pembahasan ini semestinya. Qala syaikh rahimahullah ta'ala, kitab nikah, wa huwa min sunanil mursalin, wa fi hadisin ya ma'asyara syababi, man istata'a minkumul ba'ata fal yatazawwaj, فإنه أغض للبصر وأحص وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء متفق عليه وقال صلى الله عليه وآله وسلم تنكه المرأة لأربع لمالها ولحسابها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تعبت يدك متفق عليه. Beliau mengatakan ini dari sunnahnya para rasul. Artinya tidak ada di dalam agama samawi perintah atau syariat untuk membujang. Tidak ada dalam agama samawi sejak rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir bagian dari syariat itu untuk membujang. Pada hadis yang pertama, Syekh di sini man istata'a minkumul ba'ah. Ba'ah ini dalam dua hal paling tidak. Yang pertama dalam hal memenuhi nafkah. Yang kedua dalam hal hubungan suami istri. Maka bagi laki-laki yang tidak mampu, tidak memiliki kemampuan dalam hal hubungan suami istri, maka baginya bukan untuk menikah, karena akan ada di dalamnya nanti kezaliman terhadap pihak istri. Kemudian pada hadis yang kedua, wali hasabiha, ini maksudnya nasab, keturunan. Wali hasabiha maksudnya ke. Baik, nikah yang pertama ta'rifnya. Ta'rif nikah secara bahasa maknanya adalah ad-dhammu. Ta'rif nikah secara bahasa maknanya adalah ad-dhammu wal jam'u. Menggabungkan atau menghimpun. Seperti orang Arab mengatakan tanakahat al-ashjar. Tanakahatil ashjar. Pohon-pohon itu tanakah. Tanakahat. Yani ketika cabang-cabangnya, cabang dari pohon yang satu bertemu dengan pohon yang lain sehingga dia ya, seperti melilit satu yang lainnya. Dan nikah di sini bermakna zawaj. Firman Allah dalam Al-Quran, fankihuma qabalakum minan nisa. Ini maksudnya nikahi dalam artian ya akad, dilakukan akad nikah, bukan hanya sekedar berkumpul. Karena mana nikah juga adhamu wal jam'u juga masuk di situ adalah al-wat'u. Hubungan suami istri itu juga disebut dengan nikah, ini al-waqu'. Secara syar'i, nah adapun nikah di dalam ayat yang tadi maksudnya adalah nikah zawaj, maksudnya bukan waqu', bukan semata-mata waqu'. Adapun secara syar'i maknanya adalah aqdun yatadammanu ibahatal istimta' kulla min az-zawjayn bil akhar ala wajhin al-mash'ru. Nah, dalam pengertian ini menjadi muradif atau sinonim dari kata zawaj tadi. Akad yang terkandung yatadammanu ibahatal istimta', di dalamnya itu kehalalan untuk istimta'. Istimta' kulla min zawjain bil akhar. Jadi saling bersenang-senang. Ala wajhil mashru', dalam bentuk yang disyariatkan oleh Allah. Dan orang Arab menggunakan ungkapan nikah untuk makna akad. Akad ini maksudnya juga digunakan untuk makna al-waqu' tadi. Dan istimta. Itu pun digunakan ungkapan nikah. Nah, nikah dalam pengertian syar'i adalah muradif dari zawaj. Karena dia menggabungkan antara laki-laki dan perempuan, kan? Laki-laki perempuan yang berbeda dihimpun dalam akad, satu akad tertentu dengan bentuk tertentu, yang dengan sebab akad tadi membolehkan apa yang diharamkan oleh syariat antara keduanya. Dalil-dalil terkait dengan syariat nikah di antaranya firman Allah wankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Dan nikahkan orang-orang yang sendiri di antara kalian. Kalau dari ayat ini kewajiban dalam ayat ini menikahkan, bukan menikahi. Artinya ini kewajiban yang dikenakan atas kaum muslimin untuk menikahkan orang-orang yang sendiri di antara mereka. Untuk menikahkan orang-orang yang sendiri di antara mereka. Dan talazum dengan ini, ya ini yang masih sendiri, ya kalau mampu nikah, berusaha untuk nikah, cari pasangannya untuk nikah. Jangan betah dalam kesendirian, masih jomblo kan? Walaupun ini ayat ini khitabnya kepada kaum muslimin secara umum. Dan dari sunnah adalah hadis yang dibawakan oleh penulis di sini. Rasulullah SAW bersabda kepada para pemuda, ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, lebih mampu menundukkan pandangan dan lebih mampu untuk menjaga al farj. Wa man lam yastati fa alayhi bisawm, siapa yang tidak mampu, artinya tidak punya ba'ah tadi, sementara dia punya hasrat untuk itu, berarti ba'ah dalam hal ini dalam hal apa, terkait hal apa, istita'ah yang dia ucapkan Nabi ini terkait dengan apa, ba'ah yang mana? Nabi mengatakan man istata'a minkumul ba'ah. Ya. Yang punya kesanggupan, yang punya ba'ah, maka nikah. Wa man lam yastati fa 'alaihi bisawm. Ini dalam hal apa? Istita'ah yang kedua ini. Dalam hal kemampuan untuk memenuhi nafkah. Ya. Fa'alaihi bisawm fa'innahu lahu wija. Artinya orang ini dia tidak punya kemampuan, tetapi di saat bersamaan dia punya hasrat. Sementara bah tadi kita katakan bapak ada berapa bah? Ada dua atau dalam dua hal. Ya. Kalau orang yang tidak punya hasrat, berarti kan itu salah satu bah, kan? Ya. Orang yang tidak punya hasrat berpuasa. Orang enggak punya puasa, hasrat asalnya dia tidak berhasrat ke perempuan gitu. Ya. Tapi wallahu a'lam, bisa jadi ada orang yang punya kelemahan dalam hal syahwat tetapi punya hasrat ke perempuan, ada enggak kira-kira? Ada enggak? Dalam hal syahwat dia lemah. Tapi dia punya hasrat perempuan, ada enggak? Ini saya bertanya nih. Kira-kira ada enggak? Belum. Saling melazimi. Ya, sepertinya saling melazimi kan? Tidak berhasrat dengan perempuan atau dalam kondisi seorang punya penyakit tapi berhasrat ke perempuan. Kayaknya ada lah ya. Ada ya. Dia sakit, sakit itunya ya. Tapi dia masih berhasrat pada perempuan. Masuk ke kedua-dua. Kemudian hadis yang kedua, tunkahul mar'atu di arba. Perempuan itu dinikahi dengan sebab empat hal, dengan sebab hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan dengan sebab hartanya, maka agamanya, hendaklah pilih yang memiliki agama taribat jadak. Taribat jadak. Adapun hukum taklif atas orang per orang terkait dengan nikah, apa? Hukum asalnya apa? Hukum asalnya apa? Mustahab, bukan mubah. Kan tadi sudah disebutkan, wa huwa min sunanil mursalin. Ya, hukum asalnya mustahab. Tapi dalam kondisi tertentu, dia dapat menjadi wajib, dia dapat menjadi haram. Wajib misalnya, seorang yang punya kemampuan dari sisi memenuhi nafkah, kemudian orang yang sangat memiliki hasrat dengan perempuan, dalam kondisi seperti ini dia menjadi wajib, karena kalau tidak dia akan terjerumus dalam kemaksiatan yang besar, yakni zina. Menjadi haram ketika seorang menikahi perempuan dengan tujuan untuk menzalimi si perempuan. Menjadi haram misalnya juga termasuk seorang menikahi perempuan dalam bentuk sebagai muhallil. Tahu nikah muhallil? Menikahi perempuan yang ditalak bain. Ya, yang tidak boleh dinikahi oleh suaminya kecuali setelah dinikahi oleh laki-laki lain dan plus dengan itu tadi jimaknya. Target dinikah tidak perlu ya. Sifat-sifat yang diperlukan dari perempuan. Qala rahimahullah ta'ala wa yambaghi ayyata yatakhayyara dhatad din wal hasab wal waduda wal waluda al hasibah. Ini semuanya ada dalam hadis-hadis yang sahih. Hendaklah dipilih perempuan yang memiliki agama dan dari kalangan yang keturunan baik-baik, keluarga yang baik. Wadud, penuh kasih sayang. Walud, yang subur. Diketahui suburnya dari mana? Lihat ibu-ibunya. Lihat ibu-ibunya, mamanya, neneknya, dan seterusnya ke atas. Ya, itu indikasi kesuburan itu dilihat dari sana. Wa idza waqa'a fi qalbihi hitbah imra'atin falahu ay yanzura minha ma yad'uhu ila nikahiha. Kalau orang sudah ingin menghitbah perempuan, maka baginya boleh untuk melihat kepada perempuan tadi, kepada apa yang dapat lebih menarik hatinya untuk menikahinya. Ini disyaratkan yang ingin menghitbah, bukan sekedar pengen lihat doang. Ya, ingin menghitbah. ولا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك. Tidak halal bagi seorang laki-laki untuk mengkhitbah perempuan yang telah dikhitbah oleh saudaranya yang muslim yang lain sampai diizinkan oleh si saudaranya tadi atau saudaranya tadi sudah meninggalkan khitbahnya. wala yajuzu tasrihu bil khitbati muhtaddah mutlaqan. Tidak boleh mengkhitbah secara tasrih perempuan yang ditalak, yang perempuan yang berada dalam masa iddah. Nah, secara mutlak. Baik itu pisah dengan sebab talak, ya iddah dengan sebab talak atau iddah dengan sebab kematian. Ya. Wa yajuzu ta'ridu fi khitbatil ba'in bi mautin aw ghairihi. Untuk yang talak ba'in atau yang pisah karena kematian, ya iddah karena kematian, boleh dalam ungkapan ta'rid. Ini maksudnya isyarat, ya, atau melalui orang lain. Kira-kira kalau si anu gimana? Jadi bukan dia datang saya khitbah anti, enggak. Itu tidak. Liqaulihi ta'ala wala junaha 'alaikum fi ma 'arradtum bihi min khitbatin nisa. Wa sifatu ta'rid ay yaqulu inni fi mithliki la raghib. Misalnya itu. Saya tuh pengen punya istri yang seperti kamu. Dia tidak mengkhitbah. Au la tufawwitini nafsak wa nahwaha. Ya, sampailah saya terlewatkan dari perempuan semodel kamu ini. Atau kamu ini perempuan yang ya, sangat diharapkan oleh laki-laki untuk menjadi istri sebagainya. Ya. Itu bentuk tak qala wa yang bagi ay yakhtuba fi aqdin nikahi bi khutbatin li Mas'ud. Ini di sini sunnah ya. Dalam khutbah nikah ini sunnah. Qala 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tashahhud fil hajah. Ya. Hadis ini dalam banyak kitab hadis itu dimasukkan dalam kitab nikah. Bukan dalam kitab salam. Makanya seperti Syekh Abbad mengatakan di antara kekeliruan khatib Jumat mendawamkan khutbah dengan ini. Padahal kalau kita lihat terus Syekh Abbad, ini penekanannya pada khutbatul hajah, ini khutbah nikah. Ya, kata Syekh Abbad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa yaqra'u thalatha ayat rawahu ahlus sunani wa thalathu al-ayat fi fassaraha ba'dhum wa hiya qawlu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wal ayatul ula min surati nisa'i ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba wa qawlu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا الْآيَتَيْنِ. Dalam surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Kalau tidak salah, Syekh Mansyur Hasan Salman punya kitab yang mensyarah khutbatul hajah. Itu bagus di sini. Ada dalam khutbatul hajah ini ada penekanan uluhiyah Allah. Ya, di samping juga rububiyah Allah. Penekanan poin-poin masalah tauhid. Dan pengakuan kehinaan seorang hamba di hadapan Allah. Qala wala yajibu illa bil ijabi wa huwa al-lafdhu sadiru min wali ka qawli zawwajtuka aw ankahtuka. Wa thani wal qabulu wa huwa al-lafdhu sadiru min az-zawji أو نائبه كقوله قبلت هذا الزواج أو قبلت ونحوه. Di sini boleh nikah dengan wakil. Akad nikah boleh diwakilkan kalau di sini. Ya. Di mana seorang calon suami atau wakilnya mengatakan setelah ijab dari wali, wali mengatakan zawajtuka dan seterusnya, lalu si calon laki-laki saat calon suami atau wakilnya mengatakan qabiltu hadzal zawaj, atau cukup dengan qabiltu. Jadi cukup kalimat akad itu seperti itu. Zawajtuka ibnati fulanah misalnya. Saya nikahkan engkau dengan anakku si fulanah. Qabil. Sudah cukup. Ya, tidak perlu panjang lebar. Tidak perlu panjang lebar atau yang berlebih-lebihan. Dan nikah, rukun-rukun nikah yang pertama, yang kedua mempelai, ya, kedua mempelai, kemudian wali, kemudian silat. Berapa itu? Dan syahidan dan dua orang saksi. Berapa? Empat. Dua mempelai, wali, kemudian silat. Ya, tiga. Kemudian dua orang saksi. Dua orang saksi itu satu rukun. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama silat. Akad nikah tidak terjadi kecuali dengan silat, yakni ijab dan qabul. Silat di sini, ijab qabul di sini antara wali dan zauj atau naibnya tadi kalau disebut di sini. Seperti tadi yang disebutkan saya di sini dengan ungkapan ijab dengan ungkapan zawajtuka atau angkahtuka. Misalnya orang tua mengatakan, wali mengatakan ankah tuka ibnati fulanah. Perlu disebutkan maharnya? Tidak. Tidak ada kewajiban menyebutkan mahar dalam silat. Kemudian qabul dari suami. Misalnya mengatakan tazawajtuha atau nakahtuha atau qabiltu nikahah atau qabiltu tazwijah atau raditu nikahah, itu semuanya sama ungkapan ini. Dan boleh didahulukan oleh ucapan calon suami ketimbang ucapan wali. Ya, tidak mesti urutannya ucapan ijab baru qabul. Boleh. Qabul misalnya ucapan nakahtu ibnataka. Ya. Saya nikahi putri Anda. Kata si wali, dalam hal ini bapaknya, nakahtuka ibnati. Ya. Nakahtuka ibnati ini boleh. Ini yang pertama, silat, ijab dan qabul. Syarat-syarat terkait dengan silat. Syarat-syarat terkait dengan silat. Yang pertama, lafaz yang digunakan haruslah lafaz tazwij ataupun lafaz nikah. Dan apa yang mustaq dari keduanya? Ya. Zawajtuka, ankahtuka, apa lagi? Kalau bahasa Indonesia ya saya nikahkan atau saya kawinkan. Ya. Itu bisa. Dan tidak dibersyaratkan harus bahasa Arab ya. Dan tidak hanya tidak boleh nanti akad nikah tadi dengan ungkapan kinayah, itu tidak boleh. Ya haruslah dengan ungkapan yang menunjukkan nikah atau tazwij. Maka gunakan ungkapan tazwij atau ungkapan nikah. Kemudian harus dengan ungkapan tasrih dengan lafaz zawaj atau nikah. Kemudian ada ittisal antara ijab dan kabul. Ittisal antara ijab dan kabul. Artinya dia tidak boleh ada faslah. Tidak boleh ada faslah antara ijab dan kabul. Ini hendaknya kabul itu alal faur, segera. Jadi ketika dikatakan, misalnya saya nikahkan kamu dengan putri saya si bulan. Saya terima nikahnya. Dan tidak dipersyaratkan harus kejar-kejaran kayak orang apa? Apa ya, harus satu nafas istilahnya atau apa, satu nafas antara wali dan calon suami, itu enggak ada. Dalam gimana dua orang harus disatukan nafasnya juga. Saya nikahkan kamu dengan putri saya sebulan, saya terima. Kayak orang mau berantem, biasa saja. Saya nikahkan kamu dengan putri saya sebulan, saya terima, kan begitu. Kemudian syarat ijab kabul yang kedua, tetapnya ahliyah al-aqidain ila ayyatim al-kabul. Jadi ahliyah antara dua orang yang berakad, artinya antara calon suami dan wali, itu harus tetap sampai kabul tadi sempurna. Paham? Ahliyah wali misalnya, bagaimana? Syarat wali nanti diantaranya dia haruslah muslim, ya dia haruslah muslim. Sekarang belum kabulnya belum selesai, dia murtad, maka ini tidak sah kan? Itu maksudnya baqa'u ahliyah al-aqidain hatta yatimma al-qabul. Demikian juga misalnya si laki-lakinya murtad tiba-tiba sebelum selesai kabulnya dia murtad, maka itu tidak sah siapannya. Jadi ijabnya sudah disebutkan, belum selesai kabul dia murtad. Itu maksudnya. Kemudian syarat berikutnya adalah tanjiz. Yang dimaksud dengan tanjiz itu fil hal. Jadi ijab dan kabul tadi fil hal, tidak boleh ditakdir. Misalnya jika berakhir bulan ini maka saya nikahkan kamu dengan putri saya. Saya terima, itu enggak, tidak sah. Ya, saya harus fil hal. Saya nikahkan kamu dengan putri saya sekarang, gitu maksudnya. Kalau mau ditambahkan kata sekarang seperti itu, harus seperti itu. Kemudian sighatnya sifatnya mutlak, bukan muqayyad dengan waktu seperti mut'ah. Itu sepakat ahli sunnah mengatakan haram. Seperti juga serupa dengan nikah sighar. Nikah sighar itu serupa dengan sighat yang muqayyadah. Nikah sighar itu Ar-Razi mengatakan apa? Seorang menikahi putri orang lain dengan syarat putrinya pun dinikahi oleh orang tersebut. Atau gambarannya, si A mau menikahi saudarinya si B. Nah, si B bilang, saya nikahkan saudari saya, kebetulan dia sebagai walinya, dengan Anda, dengan syarat Anda menikahkan saudari Anda dengan saya. Itu nikah syawar. Ini pun tidak boleh. Kemudian nikah muhallil sudah. Kemudian rukun kedua, nikah muhallil juga sama, akad yang tidak mutlak kan? Nikah muhallil, walaupun tidak disebutkan di dalam akad, tapi diketahui dari niat masing-masing pihak. Rukun kedua ini mempelai. Tadi dua mempelai, calon suami, kemudian calon istri. Terkait dengan calon suami sudah dibahas pada, akan dibahas pada masalah yang berakad nanti. Syaratnya pertama adalah si perempuan harus bebas dari penghalang-penghalang nikah. Penghalang nikah misalnya apa? Sebab qurabah. Si perempuan adalah adiknya si calon suami, si laki-laki misalnya. Atau si perempuan adalah keponakannya si laki yang akan menikahinya, yaitu mawani nikah diantaranya, atau persusuan, saudara susuan dan semisalnya. Yang kedua, si perempuan tadi haruslah ditayin di dalam akad tadi. Harus ditayin. Bentuk tayin sebenarnya intinya adalah di dalam akad tadi jelas si perempuan yang dinikahi yang mana. Itu maksudnya. Kalau seorang punya anak perempuan 3, saya nikahkan kamu dengan salah satu dari putri saya, maka ini tidak sah. Ya. Atau saya nikahkan kamu dengan putri saya, yang mana? Tidak juga sah. Tapi kalau dia anaknya cuma satu dan satu-satunya, tidak ada indikasi yang lain. Dan kalau dikatakan putrinya maksudnya itu ya, saya nikahkan kamu dengan putri saya, sah. Tapi kalau dalam kasus anaknya, anak perempuannya berbilang, maka saya nikahkan kamu dengan putri saya yang ono itu. Maka bisa disebut dengan nama atau dengan syarat. Saya nikahkan kamu dengan putri saya Fulanah. Kemudian ada mul-ihram, bukan dalam keadaan ihram, ini jelas ya. La yankahul muhrim wala yunkah wala yahtub. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Muslim. Kemudian yang ketiga, yang tadi syarat pertama, yang kedua calon istri, yang ketiga calon suami. Calon suami ini adalah salah satu yang berakad. Jadi perempuan tidak sah akad itu yang keluar dari lisan perempuan itu biasa. Syaratnya lebih kurang serupa. Yang pertama, bebas dari mawani. Kemudian ta'yin bebas dari mawani itu kita ringkaslah. Antara laki-laki dan perempuan itu adalah yang bukan mahramnya. Dah. Enggak sah nikah sesama mahram. Ya. Jadi suami dan istri itu bukan mahram. Ada orang kira suami istri itu mahram. Bukan, itu bukan mahram. Ada dulu ada pertanyaan, terus kalau bukan mahram, tapi kenapa boleh yang tidak dibolehkan yang lain? Ya itulah akad nikah itu fungsinya. Itulah akad nikah itu fungsinya, menghalalkan apa yang diharamkan atas selainnya, yang sama-sama juga bukan mahram. Nah, dengan sebab adanya akad nikah, yang satu ini bukan mahram, tapi jadi halal. Bahkan yang menjadi halal juga hal-hal yang haram bagi sebagian mahram. Ya enggak? Sebagian mahram beberapa hal itu haram atas perempuan tadi. Tapi bagi suami walaupun itu bukan mahramnya tapi itu halal. Itulah fungsinya akad. Kemudian juga syarat ta'yin sama, kemudian ada mulihram. Kemudian yang berikutnya adalah ahliyah. Ahliyah dalam hal apa? Balik akil dan ahliyatu tasarruf. Ya, balik akil dan ahliyatu tasarruf. Kalau dia melakukan akad untuk dirinya sendiri. Nah sekarang bagaimana dengan anak yang sogir, boleh gak nikah? Laki-laki umur 14 tahun boleh nikah gak? Boleh gak dinikahkan dengan perempuan yang lain? Dengan perempuan yang bukan mahramnya? Boleh. Belum balik, belum rasyid memang. Tapi boleh. Bagaimana? Akadnya diwakilkan oleh walinya. Ya. Ini tadi syarat dia akil balik dan ahliyatu tasarruf itu jika dia melakukan akad untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia dalam keadaan masih saghir atau rada-rada safih atau bahkan majnun, tidak sah akadnya untuk dirinya sendiri, tapi kalau mau dilakukan akad nikah tadi wajib untuk diwakilkan oleh walinya. Tentu Abdurrahman Adakhil. Abdurrahman Adakhil tentu. Enggak tahu, kacau ini. Buta sejarah. Abdurrahman bin Muawiyah menjadi khalifah pertama daulah Umayyah Andalus. Yang dia melarikan diri dari kejaran pasukan Abbasiyah. Ya. Siapa Khalifah Abbasiyah yang kedua siapa? Astagfirullahaladzim, lupa lagi namanya. Gak tahu. Makanya belajar sejarah. Astagfirullah, di ujung lidah. Lupanya. Beliau mengatakan dia yang awalnya ingin membunuh Abdurrahman bin Muawiyah, tapi dia juga yang menggelari Abdurrahman bin Muawiyah ini dengan raja walinya Quraisy. Dia melintasi padang Sahara sendiri, melarikan diri dari pasukan untuk dibunuh, masuk ke Spanyol, disatukannya kekuatan kaum muslimin di Spanyol, berdirilah daulah Islam yang kuat di Spanyol. Tahu dia punya anak umur berapa? Ketika dia melarikan diri umur berapa? Itu umur 16 tahun. Dan itu dia sudah punya anak. Dia sudah punya anak. Umur 16 tahun dia sudah punya anak. Berarti kira-kira nikahnya umur berapa tahun? Anaknya sudah bisa ngomong. Bisa jadi 13 atau 14 tahun. Karena anaknya sudah bisa berjalan. Masih kecil, tapi sudah bisa berjalan. Coba. Antum umur berapa tahun? 20 berapa? 20 jalan 7 tahun. 21 udah punya anak berapa? Coba. Umur segitu sudah bisa memimpin. Mulai dari memimpin keluarga. Bagaimana pendidikan coba? Kita umur 21 disuruh memimpin satu kelas sendiri. Ya kan? Ini umur 21 masih jomblo. Ya. Atau memang berniat jomblo? Waliullah Dihlawi nikah umur 13 tahun. Punya anak umur 14 tahun. Ali hadis abad ke 12 Hijriah di India. Kemudian yang keempat, rukun yang keempat, wali. Termasuk ya, laki-laki haruslah seorang muslim. Oke. Okay? Laki-laki haruslah seorang muslim. Wali ini sudah disebutkan di dalam Al-Quran terkait dengan wali ini, bapak dan seterusnya ke atas. Kemudian setelahnya, kalau tidak ada bapak seterusnya, kalau dia gadis berarti pamannya dari jalur bapak. Ya, kalau dia gadis maka pamannya dari jalur bapak. Kalau dia janda dan punya anak maka anaknya. Bapak dan seterusnya ke atas. Kemudian kalau tidak ada maka saudaranya kalau dia gadis. Kalau tidak ada maka pamannya. Ya. Ya, ini bapak, kemudian kakek, kakek dari bapak. Kemudian saudara kandung. Saudara kontan ya, saudara sebapak dan seibu. Kemudian saudara sebapak. Kemudian anak kandung. Ini kalau gadis Bu ya. Kalau gadis jadi nanti, kalau janda nanti anak. Ini yang gadis, bapak, kemudian kakek, lalu setelah itu adalah saudara kandung, kemudian saudara sebapak, kemudian anak saudara kandung, kemudian anak saudara seayah, kemudian paman kandung, paman kontannya. Anak saudara kandung dengan saudara seayah keduanya. Beda. Anak saudara kontan, ya, saudara kandung itu saudara dia, hubungan dia dengan saudaranya itu adalah seayah dan seibu. Maksudnya anaknya saudara kandung dengan saudara seayah di luar mana? Dari tadi, ya, anaknya saudara dengan saudaranya yang di luar mana? Saudaranya. Terus yang ditanyakan? Masa anaknya saudara kandung dengan saudara seayah. Ya saudaranya. Ya, bapak, kakek, kemudian saudara kandung, kemudian saudara seayah, kemudian anak saudara kandung, kemudian anak saudara seayah. Kemudian ada paman yang punya hubungan seayah dan seibu dengan bapaknya. Kemudian paman yang punya hubungan seayah dengan bapaknya. Kemudian anak paman yang punya hubungan seayah dan seibu dengan bapaknya. Kemudian anak paman yang punya hubungan seayah dengan bapaknya. Paham gak? Yang seayah itu siapanya? Pamannya. Paman dan bapak. Kalau tidak ada maka qadhi. Nabi mengatakan as-sultan waliun man la waliya lahu. Ini urutan ini ya. Di sini Syafi'i mengatakan walau walayah lil ibni wa ibnil ibni walau nazala fi zawaj di anna walayah sabatat fi zawaj li awliya. Demikian berarti tidak ada hak anak untuk menikahkan ibunya. Urutannya bapak, kakek, kemudian setelah itu saudara bukan anak, saudara sekandung, kemudian saudara sebapak, lalu paman yang punya hubungan kandung, saudara kandung dengan bapak, lalu paman yang punya hubungan sebapak dengan bapak, lalu setelah itu anak paman yang punya hubungan saudara kandung dengan bapaknya, kemudian anak paman yang punya hubungan persaudaraan sebapak dengan bapaknya. Setelah itu qadhi. Setelah itu qadhi. Kemudian demikian juga qadhi ini untuk wali yang afdal. Dia punya tapi tidak bisa menikahkannya. Nah, ini pun wali, tidak dipindahkan kepada wali yang jauh. Tidak dipindahkan kepada wali yang jauh. Syarat terkait dengan wali, pertama ittihaduddin, agamanya sama. Maka kalau yang dinikahkan tadi adalah seorang perempuan muslimah, maka yang mewalikannya haruslah seorang muslim. Tapi kalau perempuannya adalah kafirah, maka boleh diwalikan untuk nikahnya oleh seorang yang kafir. Tidak peduli perempuannya agamanya apa dan si walinya agamanya apa. Dalam keadaan kafir ya. Ittihaduddin ini dalam kasus perempuannya muslimah. Maka harus sama agamanya, yakni Islam. Tapi kalau perempuannya bukan beragama Islam, walinya beragama apapun sama saja. Jadi perempuan yang agamanya Nasrani, walinya Yahudi boleh. Tidak mesti juga walinya adalah Nasrani. Karena kaidahnya kekafiran itu agamanya satu. Mau Nasrani, mau Yahudi itu sama. Dan tidak boleh seorang muslim untuk menikahkan anaknya yang kafir. Tidak boleh seorang muslim untuk menikahkan anaknya yang kafir. Karena putus, hubungan perwaliannya putus. Ya, sebagaimana seorang kafir tidak boleh menikahkan anaknya yang muslimah. Kemudian adalah, wali disyaratkan adalah, ini bagi yang memang perempuan yang dinikahi ini muslim, disarankan adalah. Karena adalah itu dengan kekafiran buyar sebenarnya kan, buyar. Tapi kalau perempuan tadi muslimah, nah yang menikahkannya harus orang muslim. Nah maka haruslah muslim yang adil, harus muslim yang adil. Kemudian taklif, ya. Artinya berakal dan artinya dia mukallaf, berakal dan dewasa. Orang yang terus-menerus mengerjakan dosa besar enggak masuk di sini. Ya, adil. Fasik ya. Bukan semata-mata pelaku maksiat tapi memang fasik. Tuan judi sebagainya. Ini gugur salah satu syarat. Kemudian ada Ibnu Hajar. Jadi wali tadi bukan orang yang safih atau bukan orang yang dihajar untuk melakukan tasarruf ya, akad. Bukan orang yang safih. Karena logikanya orang yang safih itu tidak boleh melakukan akad untuk dirinya sendiri. Terus bagaimana mungkin orang yang safih melakukan akad untuk orang lain? Kan gitu. Wali ini kan melakukan akad untuk siapa? Untuk yang diwalikan oleh dia kan? Untuk orang lain kan? Apakah itu putrinya? Apakah itu saudarinya? Kemudian dalam keadaan halal. Kemudian tadi terkait dengan wali afdal, yang dimaksud dengan wali afdal ini wali yang dia menghalangi untuk menikahkan si perempuan tadi. Ya. Dalam keadaan laki-laki yang mukhibbah tadi adalah laki-laki yang layak dan kufuk, memenuhi syarat kufuk. Lalu dia tanpa alasan yang syar'i menolak untuk menikahkan. Nah, itu disebut dengan wali afdal. Nah, dalam hal ini perwalian tadi bisa diambil alih oleh qadhi. Wali yang apa? Jadi penolakan itu dalam kondisi sudah terpenuhi syarat-syarat tadi. Artinya laki-laki tadi dalam hal ini seorang muslim yang nampak multazim, kemudian juga kufu. Artinya dari secara ekonomi sama sejajar atau bahkan lebih tinggi. Kemudian tanpa alasan yang jelas, ya tanpa alasan yang jelas si ayah misalnya menolak untuk menikahkan putrinya dengan laki-laki tadi. Apa alasannya, Pak? Kalau misalnya gini, si ayah menolak menikahkan putrinya dengan laki-laki yang diketahui tidak sholat, ini jelas, alasannya jelas. Atau dia berasal dari keluarga yang dengan tingkat ekonomi yang lumayan. Si laki-laki ternyata miskin. Dia menolak menikahkan putrinya dengan laki-laki tadi. Ini pun alasannya jelas. Ya. Ini termasuk dalam masuk dalam kategori alasan yang dibenarkan syariat. Ya, kalau antum ditolak dengan sebab miskin, santai, cari uang, jangan nangis, dan itu boleh. Jangan bilang injaakum man tardha dinahu dirbanan ente gitu. Ada yang kayak gitu kan? Ada yang seperti itu, sosokan. Nah ini yang alasan memang tidak jelas. Dari sisi agama baik, ya. Dari sisi agama baik, dari sisi akhlak baik, dari sisi kafaah yang lain kufu, tapi dia menolak, ya, dia menolak. Maka dalam hal ini bisa diambil perwaliannya oleh hakim. Kemudian dalam keadaan berkumpulnya sejumlah wali yang berada dalam satu derajat. Misalnya, seorang punya yang dia bapaknya sudah meninggal, kakeknya sudah meninggal. Perwalian jatuh ke saudara kandung. Dia punya saudara kandung sekian orang. Maka siapa yang paling berhak untuk mewalikan si perempuan? Untuk menjadi wali nikah bagi si perempuan? Bukan usia yang jadi patokan, tapi kefakihan yang didahulukan yang afqoh, didahulukan yang paling fakih terkait dengan urusan nikah, ya, paling fakih dalam urusan nikah. Kalau sama, kalau ada yang sama maka didahulukan yang paling warok, ya. yang paling warok. Nah, kalau udah sama, nah baru yang paling tua. Kalau udah sama, itu baru yang paling tua. Nah, terkait dengan yang paling tua ini juga setelah terpenuhi ridho yang lain. Adik-adiknya sudah sepakat semuanya, ya udahlah, kakak yang apa? Abang yang nikahkan apa? Adik bungsunya misalnya gitu ya. Nah, ini baru. Ketika wali hilang, seluruh walinya tidak ada, maka perwalian pindah kepada siapa? Qadhi. Kemudian perwakilan wali, perwakilan dalam hal perwalian, boleh tidak walinya mewakilkan pernikahan seorang perempuan yang berada di bawah perwaliannya kepada orang lain? Boleh, tapi dengan syarat ini hanya untuk wali mujbir saja atau mujbar. Ya, ini untuk bapak dan kakek. Dia mewakilkan kepada yang lain. Kemudian yang berikutnya, syahidan, dua orang syahid, dua orang saksi. Syaratnya, haruslah dua orang laki-laki. Haruslah dua orang laki-laki, kemudian muslim. Kemudian adalah balig dan berakal, balig dan akil. Kemudian juga keduanya haruslah seorang yang adil walau secara zahir. Kemudian juga keduanya haruslah orang yang pendengarannya baik. Pendengaran baik, karena terkait dengan akad tadi kan, dia harus benar-benar paham dengan apa yang diucapkan oleh dua orang yang berakad. Kemudian yang memiliki penglihatan yang baik. Yang kedua, mampu untuk berbicara. Berikutnya, mampu untuk berbicara. Kemudian keduanya haruslah yang rasyid. Baik, sudah semua terkait dengan rukun dan syarat? Nah, sudah ya? Baik, kita baca apa yang ditulis oleh Syekh di sini. Qala bab syurutin nikah. Walabudda fihi min ridha az-zawjain illa as-saghirah fayujbiruha abuha. Mestilah dengan ridha kedua belah pihak yang menikah, kecuali anak kecil, maka cukup, maka boleh dinikahkan dengan paksaan dari bapaknya. Saghira. Tadi yang belum dewasa. Tadi boleh kan nikah anak kecil kan? Nikah anak kecil boleh. Maka ini tidak mesti minta ke keridhaan karena dia masih kecil. Wal amah, kemudian juga budak perempuan. Yujbiruha sayyiduha. Boleh dipaksa oleh sayyidnya. Walabudda fihi minal wali. Walabudda fihi minal wali, ya. Mestilah dengan adanya wali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la nikah illa bi wali. Haditsun sahih rawahul khamsah. Wa awlan nas bitazwijil hurrah. Orang yang paling berhak untuk menikahi seorang perempuan yang merdeka, bapaknya, wa in ala, summa ibnuha, wa in nazal. Nah, di sini anak. Ini Hanabilah mengatakan anak. Allah a'lam. Summal aqrabu fal aqrabu min asabatiha. Ini aqrab di sini harusnya saudara, kemudian paman. Wa fil hadis muttafaqun alaihi la tunkahul ayyam hatta tustamar wa la tunkahul bikru hatta tustadzan. Tidak boleh nikahkan ayyim janda hatta tustamar, sampai dia mesti. Wa la tunkahul bikru hatta tustadzan, sampai dia memberikan izin. Qalu ya Rasulullah wa kaifa idznuha qala an tasqut. Yani diamnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'linun nikah rawahu Ahmad. Nah, ini terkait dengan walimah, dia adalah sunnah. Wa min ilanihi syahadatul 'adlain. Ini walimahnya sunnah, ya. Wa min ilanihi syahadatul 'adlain wa isharu wa izharu. Ishar menyampaikan kepada yang lain. Wa dharbu 'alaihi bidduf, memukul duf, wa nahwihi. Walaysa liwaliil mar'ati tazwijuha bighairi kuf'in laha. Dan tidak layak bagi seorang wali untuk menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki yang tidak kufuk bagi perempuan tadi. Falaisal fajirul kuf'an lil 'afifah. Maka laki-laki fasik, laki-laki fajir itu tidak kufuk bagi perempuan yang menjaga kehormatannya. Wal 'arabu ba'dhum li ba'din akiffa. Nah, Arab. Nah, ini yang dipegang oleh orang Arab. Kalau nikah dengan orang non-Arab itu enggak kufuk. Wallahu a'lam. Tapi di sini Arab, yang lain dengan yang sebagian dari yang lainnya akifah. Tapi orang Arab sendiri dalam praktik banyaknya salah satu syarat kafaah itu kufuk dari sesama Arab. Wallahu a'lam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada keutamaan orang Arab atas orang ajam. Secara umum, ya, maksudnya secara umum, bukan mutlak, tapi secara umum. Karena kalau kita katakan secara mutlak, tetap saja orang Quraisy itu lebih utama ketimbang yang lain, bahkan oleh orang Arab sendiri, dengan orang Arab sendiri, ya. Quraisy yang taqiyun lebih, ya, yang bertakwa di atas sunnah dan sunnah itu tentu lebih utama. Makanya Allah juga utamakan mereka sebagai siapa? Khalifah. Itu menunjukkan keutamaan, ya. Fa in udima waliha aw ghaba ghaibatan tawilatan aw imtana'a. Nah, ini masuk ghaba ghaibatan tawilatan imtana'a min tazwijiha kuf'an, itu masuk dalam adhal tadi. Zawwaja al-hakim kama fil hadis as-sultan waliyun man la waliya lahu akhrajahu ashabu sunani illa nasai wala budda min ta'yini man yaqa'u 'alaihi al-'aqdu fala yasihu zawwajtuka binti walahu ghaibuha. Nah, tadi harus ada ta'yin, sudah, ya, kita baca saja. Tidak boleh orang saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya sementara dia punya anak perempuan yang lain. Ada berapa orang anak perempuan tadi? Hatta yumayyizaha bismiha aw wasfiha. Jadi boleh dengan sifat juga, boleh dengan tunjuk, saya nikahkan anak kamu dengan anak perempuan saya yang tutu. Ya, ini syarat sebelumnya. Tapi tentu dengan disebutkan nama lebih baik. Walabudda aydan min adamil mawani'i bi ahadiz zawjaini wa hiya madhkurat fi bab muharramati bin nikah. Mawani tadi sudah disebutkan. Bab al-muharramati fi nikah wa hunna kisman. Muharramatun ilal abad, muharram secara abad, selamanya haram. Wa muharramat ilal amad, muakkad, ya, maksudnya. Muharramat ilal abad sab'un minan nasabi wa hunna al-ummahatu wa in alawna wal banatu wa in nazalna walau min banatil binti wal akhwatu mutlaqan wa banatuhunna wa banatul ikhwah wal ammat wal khalat lahu aw li ahadi usulihi wa sab'un min ar-radha' nadhirul madhkurat wa arba'un min as-sihri wa hunna ummahatuz zawjat wa in 'alam. وبناتهن وإن نزلنا إذا كان قد دخل بأمهاتهن. Tuh kalau nikahi janda belum dukhul diceraikan, boleh nikahin anaknya. Tapi kalau sudah dukhul tidak boleh. Ya. Kalau sudah syaratnya adalah dukhul. Tahu dukhul kan? Apa? Harus, tapi tetap harus cerai dulu. Kenapa? Tetap harus cerai dulu. Ya iya. Gimana ceritanya mau digabung? Ada orang pesantren datang ke Timur Tengah, Saudi, masuk ke mall, di mall ada tulisan mamnu ad-dukhul. Orang gila ada yang mau dukhul di sini. Wa zaujatul aba wa zaujatul aba wa in alawna wa zaujatul abna wa in nazala min nasabin aw radha. Wal aslu fi hadha qawluhu ta'ala hurrimat 'alaykum ummahatukum ila akhirih. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam yahrumu min ar-radha' ma yahrumu min an-nasabi aw min waladah. Muttafaqun 'alayh. Wa amma muharramatu ila al-amad. Fa minhunna qawluhu sallallahu alaihi wasallam la yujma'u bainal mar'ati wa 'ammatiha. Ya, tidak boleh menghimpun antara seorang perempuan dengan bibinya. Wala bainal mar'ati wa khalatiha, bibinya juga. Muttafaqun alaih. Tahu kan bedanya? Ammah itu bibi dari jalur bapak. Khalah itu bibi dari jalur ibu. Ma qawlihi ta'ala wa an tajma'u bainal ukhtayain. Nah, kalau sudah diceraikan atau sudah pisah dengan istri yang pertama, nikahin adik perempuannya, boleh. Tapi tidak boleh kalau dalam keadaan masih menikahi kakaknya misalnya. Wala yajuzu lil hurri ay yajma'a bainal akthar min arba'. Tidak boleh seorang laki-laki yang merdeka untuk menghimpun istri ya, lebih dari 4 orang dalam waktu bersamaan. Wala lil 'abdin ay yajma'a bainal akthar min zaujatain. Wallahu alam, ini dhabitnya apa? Tidak boleh juga bagi seorang hamba budak untuk menggabungkan 2 orang istri. Wa amma milkul yamin falahu ayyata'a ma sya'a. Adapun dalam status budak, maka boleh sebanyak-banyaknya juga, sesuka-sukanya. Wa idza aslama al-kafir wa tahtuhu ukhtan. Jika seorang yang kafir masuk Islam, lalu di bawah perwalinya ada 2 orang perempuan saudarinya. Ikhtar wa tahtuhu ini maksudnya dia punya istri ya. Dia punya istri, 2 orang yang bersaudari. Paham? Orang kafir, dia punya istri 2. Dua-duanya adalah saudara kandung. Ya, kemudian dia masuk Islam. Si kafirnya masuk Islam. Terus walaupun istrinya tidak masuk Islam, maka wajib bagi dia untuk memilih salah satu dari keduanya. Ikhtara ihdahuma aw indahu akthar min 4 zaujat, atau dia punya lebih dari 4. Ikhtar arba'an wa faraqa bawaqi. Ada yang lainnya diceraikan. Wa tahrumu al-muhrimatu hatta tahilla min ihramiha. Nah, haram bagi yang perempuan muhrim kecuali sampai dia halal darinya. Wal mu'taddah min al-ghairi hatta yablugha al-kitabu ajalahu. Ya, sampai selesai iddahnya. Wa zaniyatu 'ala zanin wa ghairi wazaniyatu 'ala zani wa ghairi hatta tatuba. Nah, ayat terkait dengan zani dan zaniyah itu dalam keadaan dia masih berprofesi sebagai penzina, bukan mantan. Ada yang pahami sebagai mantan. Nah, ini ngaco. Kalau sudah bertobat, orang tidak dilabeli lagi dengan zani atau zaniyah. Wa tahrumu mutallaqatuhu thalasan hatta tankiha zawjan ghairahu wa yata'uha wa yufariquha wa tanqadhi 'iddatuha. Itu ini untuk yang ni talak bayi. Wa yajuzul jam'u bainal ukhtaini bil milki. Nah, kalau dalam pernikahan tidak boleh digabungkan 2 orang yang bersaudara. Tapi kalau dengan perbudakan boleh. Walakin idza wati'a ihdahuma lam tahilla lahul ukhra. Tapi kalau yang satunya didatangi, tidak boleh mendatangi yang lain. Tapi status sebagai budaknya masih, itu maksudnya. Hatta yuharrimal mautu'ata bi ikhraji an milkihi aw tazawwujin laha ba'dal istibra. Wa radha'u alladhi yuharrim ma kana qabla al-fitam wa huwa khamsu radha'ati fa akthar. Radha'ah yang menjadikan haram itu qabla al-fitam, sebelum anak itu dewasa. Ya. Dan rodo'ah tadi haruslah rodo'ah 5 dan lebih. 5 susuan, 5 kali susuan atau lebih. Kalau cuma sekali nyusuin anak orang itu tidak masuk anak susuan. Fayasiru lahu tiflu wa awladuhu awladan dil murdi'ati wa sahibil laban. Wa yantashiru tahrimu min jihadil murdi'ati wa sahibil labani fa kan tisharin nasab. Masalah haramnya pun sama dengan nasab. Bab syuruti fi nikah. وهي ما يشترط احد الزوجين على الاخر وهي قسما صحيح كاستراط الا يتزوج عليها او لا تتسرى ولا يخرجها من دارها او بلدها او زياده مهر او نفقه ونحو ذلك فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. Ini dhabitnya kata Ibnu Qudamah, syarat-syarat yang memang kepentingan tadi kembali kepada istri. Selama itu tidak melanggar syariat, maka itu wajib untuk dipenuhi. Ya, syaratnya tadi. Kepada istri secara langsung maksudnya. Itu dhabitnya. Wa minha syurutun fasidah, syarat fasid, ka nikahin mut'ah, nikah mut'ah wa tahlil wa syawar. Nikah mut'ah, nikah tahlil, nikah syawar. Ini syarat-syarat yang ada dalam pernikahan seperti ini semuanya fasid. Wa rakhasan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mut'ah awalan summa harramaha. Khilaf kapan diharamkan. Ada yang mengatakan, kebanyakan mengatakan ketika Khaibar itu diharamkan. Qala wa la'ana al-muhallil muhallila wal muhallal muhallal lahu. Wanaha an nikahi shighar. Ini semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ayyu zawwijahu muwalliyatahu ala ayyu zawwijahu al-akhar muwalliyatahu wa la mahra bainahuma wa la mahra. Kalau ada maharnya enggak masuk nikah shighar. Misal dua orang ini berteman, masing-masingnya punya saudari. Saya mau dong nikah dengan kakakmu. Boleh, tapi saya boleh enggak nikah sama adikmu? Boleh lah, tapi masing-masing nikah ya. Nikah dan masing-masingnya ada maharnya. Ini tidak dimasukkan dalam kategori nikah silwar. Ya. Nikah silwar itu seolah-olah pernikahan itu sebagai mahar. Nah, itu. Jadi saya mau nikah dengan kakakmu. Boleh syaratnya saya nikah dengan adikmu. Ya kan? Berarti pernikahan dengan adik si A tadi itu seperti mahar bagi pernikahan kakaknya kan begitu. Wa kulluha ahaditsun sahihatin. Babul uyubi fi nikah. Idza wajada ahadu zawjaini bil akhar aiban lam ya'lam bihi qabla al aqdi kal junun wal judam wal baras wa nahwiha falahu fashun nikah. Ya. Ini ada aib dalam nikah tadi jika didapati pada salah seorang dari keduanya, laki-laki atau perempuannya, aib yang dia tidak diketahui sebelum akad. Lalu dengan sebab setelah akad diketahui aib itu dan dia tidak suka, maka boleh untuk fasakh nikah tadi. Ini iza wajada ahadu zawjain. Ini kalau ini suaminya ya. Wa idza wajadathu 'ayninan. Ujilla sanatan fa in madat wa huwa ala halihi falahal fasakh. Ainnin apa ainnin? Lemah sahwa. Ajis jinsian. Man la yurid nisa. Lemah syahwat. Ya, ujilla sana setahun kalau tetap juga maka boleh untuk fasakh. Ini kalau lemah sahwat. Wa in ataqat kulluha wa zawjuha raqiq khayyirat bainal muqam ma'hu wa firaqi. Li hadisin Aisyah at-tawil fi qissati 'itqi bi Barirah khayyirat Bariratu hina 'ataqat 'ala zawjiha. Muttafaqun alaih. Wa idza waqa'a al-fasakhu qabla dukhuli fala mahra. Kalau fasakh tadi sebelum dukhul maka tidak ada kewajiban mahar. Maka di sini mahar itu tidak diwajibkan di saat akad. Tidak diwajibkan di saat akad. Tapi perlu untuk disebutkan di saat akad itu ya maharnya berapa? Maharnya apa? Dan itu yang wajib. Wa ba'dahu yastaqirru wa yarji'u az-zawju 'ala man gharra. Kalau setelah dukhul maka maharnya tetap. Tapi kalau yang memfasakh adalah perempuan, maka perempuan memberikan iwat. Itu khulu. Itu khulu. Tapi khulunya harus ada alasan. Iya, kan alasannya ada. Kalau maksudnya kalau khulu tanpa alasan aib itu enggak? Enggak. Itu tidak. Itu yang dilarang oleh syariat. Walaupun kalau tetap firaqnya sah. Sudah enggak cinta sama. Iya, itu diharamkan, tetapi kalau terjadi firaq dengan sebab itu firaqnya sah. Ya. Alasan sudah tidak cinta, bosan, pacaran 5 tahun enggak bosan, nikah setahun bosan gitu ya. Masih panjang ya. Kita musadaq. Yang bagi takhfifuha. Ini artinya taisir ya, dipermudah. Ya. Hukumnya ini mahar itu kan ulama mengatakan wajib. Ya, mahar itu kan ulama mengatakan wajib. Bukan sebagian ulama, jumhur mengatakan wajib. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Wasu'ilat Aisyah radhiyallahu anha, kam kana sadaqu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qalat kana sadaquhu li azwajihi thintaini asharata uqiyatan wa nashsha. 12 uqiyah. Uqiyah itu maksudnya satu uqiyah itu berapa sok? Satu uqiyah itu satu dinar. Atadriman nasyu? Tahukah kamu apa itu nasyu? Qultu la, qalat nisfu uqiyah, setengah uqiyah. Berarti 12 setengah uqiyah. Fatilka khamsu mi'ati dirham. Itu sebanding dengan 500 dirham. Rawah muslim, coba lihat. 1 uqiyah berarti 4 dirham. 4 kali 12? 4 kali 12? 12,5 50 kan? Ini 500 400. Oh, 40 kan? 40 dirham. Wa'ataqa Safiyyah wa ja'ala itqaha sadaqaha. Muttafaqun alaih. Wa qala ar-rajulin iltamis walau khataman min hadid. Muttafaqun alaih. Qala fa kullu ma sahha thamanan wa ujratan wa in qalla sahha sadaqan. Intinya di sini berdari beberapa riwayat ini tidak ada batasan minimal ataupun maksimal dari mahar. Tapi catatannya adalah dia memiliki harga. Dia memiliki harga ini yang disebut dengan samanul misal. Nabi mengatakan Walau khataman min hadid. Khataman min hadid itu masih memiliki harga. Nah, sini berarti tidak boleh kita. Yang kedua adalah dia harus dimiliki atau manfaatnya kembali kepada istri. Nah, di sini tidak tepat sama sekali kalau tidak mau dikatakan tidak sah mahar dengan bacaan Al-Qur'an. Kenapa? Dia kena dari dua sisi. Dari sisi mahar misal itu tidak ada. Apa harga bacaan Qur'an? Yang kedua, dia tidak kembali kepada manfaatnya kepada istri. Ya. Ini kan lagi ramai sekarang ya. Aktivis-aktivis nikah dengan bacaan Al-Qur'an surat Rahman. Dibaca dia akan nikah. Apa maksudnya coba? Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku nikahkan engkau ankah tuka bima ma'aka minal Qur'an, itu maksudnya adalah si suami mengajarkan istrinya Al-Qur'an tadi. Kalau itu ada mahar misalnya. Samal misalnya ada. Mengajarkan itu ada mahar, ada samal misal, ada harganya. Mengajar ya. Yang kedua, manfaatnya kembali kepada istri. Jadi bukan semata-mata bacaan Quran yang dilantunkan apa sih? Si laki-laki. Nah ini. Nah dalam keadaan begini bagaimana? Dalam keadaan seperti itu, yang terjadi kebanyakan tadi, maka wajib bagi si suami untuk menyerahkan maharnya dengan mahar misal. Mahar misal tadi dilihat dari kondisi istri. Kalau dia dari kalangan orang kaya, beda harganya dengan mahar, harga maharnya ya, dengan orang dari kalangan orang miskin misalnya. Perempuan cantik misalnya sebagainya. Itu pengaruh. Misal orang kaya, selayaknya orang kaya di wilayah tersebut, di kampung tersebut atau di desa tersebut adalah satu buah BMW. Terjadi yang seperti tadi, maka wajib bagi si suami untuk menyerahkan satu buah BMW. Itu serupa dengan mahar yang tidak disebutkan ketika akad. Ya, karena maharnya tidak sah tadi kan? Ah, saya terima nikahnya si fulanah, binti fulan dengan mas kawin bacaan surat Rahman. Tidak sah maharnya. Tapi ini akadnya kan sah kan? Karena akad tadi cuma cukup sampai batas. Saya nikahkan kamu dengan si Anu, saya terima kan gitu. Penyebutan mahar itu tidak menjadi syarat. Berarti di sini ketika maharnya tidak sah, itu sama dengan mahar yang tidak disebutkan. Maka saya mengatakan sini fa in tazawwajaha wa lam yusammi laha shadaqan. Tidak disebutkan maharnya, falaha mahrul misli. Hati-hati. Tapi kalau sudah disebutkan, diterima, ya sudah berarti cukup. Misalnya seharusnya berapa? 12 rukiyah gitu ya. 40 dinar. Ya. Atau sekian dinar, 500 dirham. Ini karena dia kurang mampu, ya udahlah 5 gram emas aja ya gitu. 5 gram emas berapa dirham? Berapa dinar? 1 dinar lebih sedikit ya. Diterima, sah. Tapi kalau tidak disebutkan, wajib memenuhi 500 dirham tadi atau sekian puluh dinar tadi. Nah, repot kan? Itu saja Mas. Masalahnya hanya di situ saja ketika mahar itu tidak disebutkan. Fa in talaqaha qabla dukhul, kalau diceraikan sebelum dukhul, falaha mu'ah. Maka bagi si perempuan boleh menerima mu'ah, yakni ala musi'i qadaruhu 'alal muqtiri qadaruhu. Ha, kadarnya ya bagi yang memiliki kelapangan ada kadarnya, bagi yang kurang dari itu, kurang beruntung dari itu memiliki kadar. Wala junaha 'alaikum in talaqtumun nisa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidatan wa matti'uhunna 'ala musihin qadaruhu 'ala muqtirin qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Haqqan 'alal muhsinin. Ya, yang selayaknya berapa? Ya. Atau setengah dari mahar misil. Setengah dari mahar misil. wa yataqarraru sadaqu kamilan bil mauti aw ad-dukhuli. Maka mahar yang sempurna tadi istiqor dia dengan sebab kematian atau duhul. Jadi kalau sudah duhul, maharnya haruslah mahar yang sempurna. Kalau belum duhul, maharnya sudah disebutkan terus diceraikan, maharnya belum disempat dikasihkan, maka mut'ah, diberikan mut'ah berupa apa? Ya, kadarnya berapa? Bisa jadi setengah dari mahar yang disebutkan tadi misalnya. Wa yatanassafu bi kulli furqatin qabla dukhuli min jihati zawjin ka talaqi. Wa yasqutu bi furqati min qibaliha aw fasqhi li'ainiha. Ya. Mahar itu isqat, maskut ya, dengan sebab si perempuan yang minta untuk pisah, atau si perempuan dia dipisah oleh suaminya dengan sebab adanya aib. Wa yam bagi liman talaqa zaujatahu ayyumatti'aha bi syai'in yahsulu bihi khabaru khatiriha liqauli ta'ala walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Jabrun astagfirullah. Yahsul bihi jabru khatiriha. Bagi perempuan yang ditalak diberikan bekal, ya nafkah ya, yang memenuhi, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Ini perempuan yang ditalak selama masa iddah. Selama masa iddah. Kalau saya di sini tidak harus tanya. Kalau bab isyarat nisa, ini isyarat nisa bergaul atau mempergauli perempuan. Wa yalzamu kulla wahidin min az-zawjayni mu'asharatul akhar bil ma'ruf. Wajib, lazim bagi kedua suami dan istri untuk mu'asyaratul akhar bil ma'ruf. Ya, memperlakukan istri dengan baik, memperlakukan suami dengan baik. Minas suhbah al jamilah wa kaffil adha wa alla yumtilahu haqqahu. Dalam bentuk apa? Mu'asyarat dari suhbah, ya, kebersamaan ya, diterjemahkan bersahabat atau apa, yang bermuamalah yang baik. Wa kaffil adza, menahan dari menyakiti. Wa alla yumtilahu haqqahu, tidak menunda-nunda haknya. Wa yalzamuha ta'atuhu fil istimta', wajib, lazim bagi istri ta'atuhu, menaati suami fil istimta', dalam hal istimta'. Wa adamul khuruji was safari illa biiznihi, tidak boleh keluar dengan kecuali dengan izinnya. Wal qiyamu bil khabzi wal ajni wat tabkhi wa nahwiha, ya, ngurusin dapur intinya, ya, ngurusin semua. Wa alaihi nafaqatuha wa kiswatuha bil ma'ruf, dan wajib si suami dengan istri yang sudah terhadap istri yang sudah memenuhi yang ini tadi yang disebutkan di awal tadi, untuk memenuhi nafkahnya dan pakaiannya bil ma'ruf. Jadi kewajiban suami kepada istri itu yang pertama memberikan nafkah. Selebihnya apa? Dia tidak wajib, tetapi sudah selayaknya bagian dari mu'asyarah bil ma'ruf tadi ya, memberikan memberikan apa, harta kepada suaminya. Jadi pemberian harta kepada istrinya, pemberian harta kepada istri itu ada dalam dua bentuk. Nafkah, yang kedua pemberian atau hadiah. Nafkah itu asalnya tetaplah milik suami. Ini uang belanja untuk bulan ini, itu uang suami. Nah, sedangkan ini uang untuk kamu. Nah, itu menjadi uang istri. Bedanya apa nanti? Harta yang menjadi milik suami, kapanpun suami ambil, itu boleh. Tapi harta yang menjadi hak istri, menjadi milik istri, tidak boleh diambil oleh suami, kecuali dengan keridhaan dari istri. Itu. Nah, makanya di sini, gak ada harta gono gini dalam apa yang dipahami kebanyakan orang kemudian disebarkan kepada Islam. Suami yang kerja siang malam dapat uang, itu uang suami. Nah, uang yang tadi diberikan kepada istri bisa dalam dua bentuk. Ima dia hadiah untuk si istri, ima dia atau apa kemarin bab sebelumnya apa? Atau ya. Atau bisa dalam bentuk nafkah. Kalau dia hadiah atau yang serupa dengan itu, maka itu menjadi milik istri. Kalau dia nafkah, itu tetap adalah hak atau milik suami. Hanya diwakilkan kepada istri untuk mengelolanya, kan gitu. Qala ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf wa fil hadisi istausu bin nisa'i khairan muttafaqun alaihi wa fi khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum fi ahli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa abat an taji'a la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbiha, muttafaqun alaihi. Suami manggil istrinya ke firasy, ke ranjang. Lalu dia enggan, maka dilanan oleh perempuan sampai subuh. Wa alaihi ayyahdali baina zaujatihi fil qasmi. Wajib bagi suami untuk adil dalam memberikan bagian. Qasam itu apa? Jantah bermalam. Wa nafaqah dan nafkah. Keadilan dalam nafkah tergantung ke tanggungan istri. Istri yang punya anak dua dengan istri yang tidak punya anak itu berbeda. Wa ma yaqdiru alaihi min al-'adli, dan hal-hal lain yang sifat memang ditentukan ke keadilan yang berada di dalam kekuasaan si suami. Adapun yang berada di luar kekuasaan suami, maka itu tidak dituntut. Adil memberikan kasih sayang, cinta, perhatian itu dalam hal-hal yang sifatnya zahir. Tidak boleh lebih mencintai yang satu daripada yang lain, ini tidak benar. Karena ini bukan urusan si laki-laki, tapi itu betul-betul bagaimana Allah. Ya, jatah bermalam, waktu giliran keluar harus diundi keluar. Jatah bermalam tidak boleh dia bermalam di rumah istri yang lain, di mana malam tersebut adalah jatah istri yang selain itu. Itu haram. Nginap datang malam-malam. Tapi qasam di sini atau kismah di sini dalam hal malam, bukan siangnya. Jadi pembagian tadi itu malamnya, bukan siangnya. Kalau siangnya dia mau mampir kemana-mana, suka-suka dia. Habis kerja mampir sini dulu lah, terus dia mampir lagi satu, terus pulangnya baru ke rumah yang ketiga misalnya, kalau dia punya istrinya tiga. Itu boleh. Yang jelas malamnya dia, yang dia tidak boleh. Kemudian kalau keluar mau bawa istrinya harus diundi. Tidak boleh ada giliran, tidak boleh pakai giliran. Giliran sekarang keluar dengan istri si anu, giliran berikutnya dengan istri si anu. Terus kalau enggak jadi gimana? Ya, harus diundi. Itu kadar kadar. Wa fil hadisi man kanat lahum ra'atan famala ila ihdahuma ja'a yawmal qiyamah wa thiqquhu mahil, muttafaqun alaih. Mala di sini condong kepada salah satunya dalam hal-hal yang memang dituntut untuk adil. Ya, yang dimaksud condong di sini ada condong dalam hal-hal tuntut untuk adil. Misalnya kalau duanya berantem gitu, nggak mau tahu bagaimanapun duduk permasalahan, tetap yang dibela adalah si A, misalnya ya. Atau nanti jatah nafkah, nggak mau tahu bagaimanapun kondisi kedua istrinya, tetap saja si A diberikan lebih terus. Nah, ini ada kecondongan-kecondongan seperti ini. Kalau kecondongan hati dari di antara istri-istri Nabi yang hidup bersamaan, Nabi SAW lebih mencintai siapa? Aisyah. Wa an Anas radhiyallahu anhu min as-sunnah, kata Anas, di antara sunnah, "Idza tazawwaja ar-rajulu bikra 'ala sayyibi aqama 'indahu sab'an." Termasuk sunnah adalah jika seorang laki-laki menikahi gadis, maka ini malam pertamanya ya, dia berdiam bersama indaha ya, aqama indaha bersama istri yang gadis tadi 7 malam. Summa qasama, kemudian setelah itu dia gilir semalam. Wa idza tazawwaja sayyib, kalau menikahi janda, aqama indahu salasan summa qasama. Nah, 3 malam berturut-turut dari malam nikah tadi itu di rumah yang istri yang baru dinikahi. Setelah itu baru digilir. Nah, ini. Paham ya? paham lah, tapi praktek kan. Muttafaqun alaih. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safar aqra'a baina nisa'i. Diundi antara istri-istrinya. Fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha. Muttafaqun alaih. Wa in asqatatil mar'atu haqqaha min al-qasam aw min an-nafaqah aw al-kiswah bi izni zawjin jaza laha dhalika. Kalau digugurkan pembagiannya atau nafkahnya, hak dia berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tadi, berusaha adil tadi, ternyata adalah 1 bulan 2 juta. Kata dia, saya cukuplah 1 juta setengah. Dia gugurkan sebagian haknya tadi ya. Ini boleh. Tapi pun dengan izin suami tadi. Waqad wahabat saudatun bintu Zam'ah yaumaha li Aisyah. Nah ini, fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaksimu li Aisyah yaumaha wa yauma Saudah. Muttafaqun alaihi. Saudah bintu Zam'ah, jatah bermalam Nabi kepada Saudah itu diberikan haknya kepada Aisyah dan Nabi menerimanya. Ini menunjukkan kebolehan. Nabi wa in khafa nushuz imra'atihi wa dhaharat minha qara'inu ma'siyah. Pertama harus dinasihati wa adha. Jika dikhawatirkan nushuznya seorang perempuan dan nampak ada tanda-tanda ini akan membangkang maksiat, membangkang kepada suami ataupun maksiat dalam aturan Allah. Fa in asarrat hajaraha fil madjih. Kalau tetap sudah dinasihati tapi tetap dalam kemaksiatan tadi, nusyuz tadi, disuruh sholat, gak mau sholat-sholat juga misalnya, diajak belajar, gak mau juga belajar, ini bentuk-bentuk nusyuz. Maka nasihati kalau tidak juga efektif, maka dia dihajar di ranjangnya. Arti tetap di dalam rumahnya, tapi tidak tidur bareng. Ini menunjukkan kalau tidur kita pisah dengan istri, tanpa kerelaan istri, itu bentuk kezaliman ya. Tanpa ada alasan ya. Fa in lam yartadi' darabaha darban ghairu mubarrih. Kalau tidak juga masih juga kekeh gitu, ngeyel, maka boleh dipukul dengan pukulan ghairu mubarrih. Ini pukulan yang tidak mendatangkan bekas. Wa yumna'u min dzalika in kana mani'an li haqqiha. Dan hal ini semua terhalang kalau si laki-laki tidak memenuhi hak si perempuan. Jangan seenaknya aja itu marah-marah ke istri, hak istri kali benar. Nah itu. Wa in khifa asyqaqu bainahuma ba'atha hakimu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha ya'rifani al-umura wal jam. Kalau terjadi persengketaan ada kelas antara suami istri, ini masih diharapkan islahnya, maka hakim mengutus hakam bagi kedua belah pihak. Satu yang mewakili si laki-laki, satu yang mewakili si perempuan. Ya'rifani al-umura bain wal jam'a wat tafriq. Yajma'ani in ra'aya bi'iwadin aw ghairi aw yufarriqan fama fa'ala jaza 'alayhima wallahu a'lam. Fama fa'ala jaza 'alayhima wallahu a'lam. Ini dua orang yang sebagai mediator ini haruslah orang yang adil, ya. Haruslah orang yang akil balig, rasyid dan adil. Ya. Sehingga keputusan antara dua orang ini atau sikap antara dua orang ini sebagai mediator pun adalah hal yang mendatangkan kebaikan nanti. Tidak boleh orang yang memang punya niat buruk dari awal untuk memisahkan dua orang suami istri ini. Haruslah orang yang adil. Karena pada asalnya talak itu adalah opsi terakhir. Pisah itu adalah opsi terakhir. Nah kalau ada persengketaan antara suami dan istri, hukum asalnya diupayakan untuk islah. Islahnya tadi kalau dapat diselesaikan oleh dua orang suami istri secara langsung, ya itu bagus. Tapi kalau enggak juga dapat diselesaikan, masing-masing tentukan hakamnya. Dan keduanya harus tunduk dengan keputusan dari hakam tadi. Ya kalau memang harus pisah, kemudian ada iwadnya. Pisah dengan iwad. Ya, bab al-khulmi, bab khuluq. Wa huwa firaku zaujatihi bi'iwadin minha aw min ghairiha. Ini memisahkan diri dari suami dengan iwadnya. Iwad tadi bisa dari istri, bisa jadi orang lain, bisa dari pihak keluarganya. Udahlah, tutup cerai suami kamu. Nih, kasih suami kamu ini. Yaitu khuluq maksudnya. Cerai di situ maksudnya khuluq. Wal aslu fihi qawluhu ta'ala, fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha 'alayhima fi maftadat bihi. Ya. Kalau khawatir kebersamaan dua orang ini tetap menjadikan keduanya melanggar aturan Allah, ya udah pisah aja. Kalau pihak istri yang menuntut pisah ya, ini ya. Fa idza karihatil mar'atu khuluqa zawjiha aw khalqahu. Kalau seorang istri tidak suka dengan akhlak suaminya atau tidak suka dengan perawakan suaminya, wa khafat alla tuqima huquqahu al-wajibah, dan dia khawatir dengan sebab ketidaksukaan tadi, dia khawatir kalau dia akan mengabaikan hak-hak suaminya, hak yang wajib yang dipenuhinya. Bi qomatiha ma'ahu fala basa an tabdula lahu 'iwadan li yufariquha. Nah ini. Maka enggak apa-apa meminta untuk pisah dengan memberikan iwad. Wa yasihu fi kulli qalilin wa katsirin mimma yasihu talaquha. Fa in kana li ghairi khawfin alla yuqima hududallah, faqad warada fil hadis man sa'ala zawjaha talaqa min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alayhi raihatul jannah. Kalau yang tidak ada alasan ini, ya tidak ada alasan ini, suaminya suami yang saleh atau ya saleh relatif ya, bagi manusia relatif, memenuhi hak-haknya, baik terhadap dia, dan dia mampu untuk memenuhi hak suaminya, tapi ada orang ketiga misalnya, ketemu mantan pacar gitu ya. Ini kan orang ketiga yang merusak. Kemudian dia minta khuluq. Ini dikhawatirkan masuk dalam ancaman Nabi, barang siapa yang meminta talak kepada suaminya min ghairi ma ba'sin, tanpa ada alasan yang tepat, fa haramun 'alaiha raihatul jannah, maka haram baginya bau surga. Hadza wallahu a'lam, intahatil waqt. Belum selesai bab nikah. Masih banyak sebenarnya, dan ini materi terakhir untuk semester ini. Semester besok